Jugo kucing balari, indak secapek si kucing bala. Hei dua tiga dapet dan cari, indak seelok tuan nan bilang. Antalah acu boran uangkan, antalah. Orang padang maelo rantai, rantai di elok kamu-kamu-ko. Sajak ketek badan marasai, mangakok ini makin sansaro. Api-api tabang karimbo, tiba di rimbo mamakan padi, nan di hati. Antalah.